الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Di ayat yang ketujuh dan kedelapan dari surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk senantiasa kita mengingat nikmat-nikmatnya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Kita diperintah untuk mengingat nikmat, karena dengan mengingat nikmat maka ada peluang besar untuk kita mensyukurinya. Karena kapan kita lupa akan nikmat, ya tidak akan mungkin kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita ini untuk ingat nikmat. Baik, kita dan umat-umat terdahulu diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat diniyah dan nikmat-nikmat duniawiyah. Baik, kita perlu mengingatnya dan perlu mensyukurinya. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid, dan sekiranya kalian kufur maka sungguh adabku sangatlah pedih. Maka Allah mengingatkan, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kalian, kalian diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi ilmu, diberi iman, diberi takwa. Subhanallah. Diberi kemampuan untuk beramal saleh. Ingat semua ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang berupa nikmat diniyah, sebanyak apapun yang kita lakukan dan sebaik apapun yang kita lakukan dari amal saleh, kita tidak akan pernah sombong, tidak pernah takabur, karena kita yakin bahwa semuanya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La bihawlina wa la biquwatina, semuanya karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan untuk kita menginginkan kebaikan itu. Jadi semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang kita lakukan, sebesar apapun kebaikan itu, tidak pernah bisa kita sombongkan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, yamunnuna alaikan aslamu kulla tamunnu alaiya islamakum balillahu yamunnu alaikum anhadakum lil imani in kuntum sadiqin. Yamunnuna alaikan aslamu, Mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka, wahai Rasul, wahai Muhammad, bahwa mereka telah berislam, mereka masuk Islam. Banyak kontribusinya, banyak kebaikannya, banyak ininya, banyak ininya. Minnah, seakan-akan dia telah banyak melakukan kebaikan untuk Islam ini. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, yang senantiasa mereka ini mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya di dalam Islam. Baik. Yamunnuna 'alaika an aslamu, kullatamunnu 'ala islamakum. Enggak perlu kalian ungkit-ungkit, cerita, ungkap kebaikan-kebaikan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum liman. Bahkan Allah lah yang memberikan kalian hidayah. Allah yang memberikan kalian keislaman, berikan taufik, berikan petunjuk kepada kalian, memudahkan kalian untuk beramal saleh. In kuntum shaliqin, jika kalian betul-betul orang-orang yang benar. Baik. Maka semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah petunjuk dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk nikmat diniyah, belum lagi umat nikmat-nikmat duniawiyah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wasaqakum bih. Dan mitsaq, perjanjian yang kalian pegang sebagai janji. Idh qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini pernyataan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan bahwa kita akan tunduk patuh, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila mitsaq, perjanjian kita. Kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengesakannya, menghambakan diri kepadanya. Berjanji bahwa kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha alladzi id kuntum sami'na wa ata'na, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Baik. Takwa Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu. Baik, dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Taqwallah. Baik, anta turka ma'siyat Allah. Taqwallah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas dasar ilmu. Kalian tahu itu haram, itu tidak boleh. Akan beda orang meninggalkan sesuatu didasari dengan ilmu, kalau itu memang haram, tidak boleh. Dan yang menghalanginya adalah rasa takutnya akan adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang meninggalkannya tidak juga tahu dia, barakallahu fikum, kalau itu diharamkan, dan juga tidak ada rasa takut seandainya dia melakukannya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada pahalanya sekedar dia meninggalkannya. Barakallahu fikum. Seperti misalnya minum khamr. Seorang meninggalkannya karena tahu haram hukumnya, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Mampu dia melakukannya, tapi dia tidak mau. Dan yang selanjutnya lagi, tidak peduli. Dia tidak minum khamr bukan karena taib haram atau takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma tidak ada selera saja. Barakallahu fikum. Tidak ada selera saja, tidak ada. Subhanallah. Akan terbedakan, barakallahu fikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada. Baik, dada manusia. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Wahai orang-orang yang beriman, tegaklah kalian. Kunu qawwamina, kunu qawwamina lillahi syuhada. Jadilah kalian orang-orang yang bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan adil, dengan jujur. Yang jadi saksi atas perkara-perkara hendaknya dia berkata jujur, mempersaksikan dengan kejujuran. Dan kapan dia mempersaksikan dengan kedustaan, inilah yang dikatakan yaminul ghamus. Yaminul ghamus, sumpah palsu. Dia bersumpah, barakallahu fikum, untuk mempersaksikan sesuatu yang dusta. Wallahi ana lihat, wallahi ana dengar, wallahi ana menyaksikannya. Padahal tidak. Taib. Yaminul ghamus. Dikatakan yaminul ghamus. Taib. Lianna yagmisu sahibahu fil ism. Taib. Karena sumpahnya ini, sumpah atas persaksiannya ini mencelupkan dia, memasukkan dia ke dalam dosa besar. Baik, berlaku adil, sama seperti kalian membela saudara kalian, mempersaksikan bahwa saudara kalian, kerabat kalian benar adanya. Demikian pula ketika saudara kerabat kalian salah, maka juga kalian akan bersaksi, datangkan, tegakkan persaksian bahwa kerabat kalian salah, saudara kalian salah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Dan jangan kalian berlaku curang dalam bersumpah, dan janganlah kebencian kalian apaan. "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah karena kebencian kalian terhadap seseorang atau satu kaum menjadikan kalian tidak berlaku jujur. Baik, berlaku jujurlah. Baik, hatta dia seorang munafik, hatta dia seorang kafir, hatta dia seorang mubtadi', hatta dia seorang usah. Kalau memang Anda sebagai saksi mempersaksikan bahwa dia di kondisi tertentu benar adanya, ketika berperkara, baik, maka kalian tetap harus menyampaikan persaksian Anda sebagaimana adanya. Barakallahu fikum. Jangan kalian berlaku curang karena kebencian kalian terhadap satu kaum. Baik. Misalnya ketika orang itu ada masalah dengan kita, padahal kita tahu persis orang ini jelek, orang ini tabiatnya buruk, tapi suatu keadaan dia masuk ke dalam satu masalah dan kita menjadi saksi di masalah itu, dia sebagai orang yang benar di masalah itu, dia sebagai orang yang benar dan kita sebagai saksinya, maka disaking persaksikan bahwa di perkara itu dia yang benar, walaupun di perkara yang lain ma'ruf bahwa ini sangat jelek perangainya, buruk akhlaknya dan segala sesuatu kejelekan ada pada dia. Baik. Jangan karena kebencian kalian terhadap satu kaum menjadikan kalian tidak jujur dalam memberikan persaksian. Ya'dilu, berlaku adillah kalian. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adil lebih dekat kepada taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. Ini dua ayat ini mengingatkan kita tentang perjanjian kita bahwa kita akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah perintah untuk berlaku adil dalam persaksian-persaksian kita, walaupun yang kita persaksikan untuknya adalah orang-orang yang kita benci, orang yang kita tidak senangi. Wallahul musta'an. Taibillahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.